mbika manahipun nika dipun dawuhaken la tata adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tata khotohul amali la tata adda ojo ngliwati apa niyatu himmatika sejane himmah siro, cita-cita siro ngliwati ila ghairihi maring liyane Gusti Allah duwe himmah, duwe cita-cita, duwe sejauh, aja sampai keliwat sasaran marang liyane Allah. Fal karim mongko utai zat kang maha lumat iku la tata khata ora bisa ngliwati hu ing al karim apa al amalu pira-pira pengangen-angen pira-pira cita-cita pira-pira kepinginan sak dhuwure pira pinginmu niku sik kelomanane Allah sik sak dhuwure malih cara sampean niku njaluk cara gambaran sampean niku paling akeh urip sampean niku butuh dana 50 triliun padahal niku kelomanane Allah sak dhuwure 50 triliun gak iso ngliwati. Mula lek duwe cita-cita mesti sak. Mesti sak. Aja kok pasrah iki lek wis ndudung gak pasrah. Mesti sak kabeh marak narana. Engga lak beres kabeh. Jadi cara gawe gampangane ora usah ngridit lah. Jaluk niku salah ora usah ndal titik. Ya Allah kula nyuwun lulus, baru lulus, bingung nih. Ya Allah, kalau nyuwun kerjaan. Setelah kerjaan, ya Allah, kalau nyuwun munggah pangkat. Munggah pangkat, ya Allah, ini kayak kesuwen. Sampan pol nih, sisan sak pol-pol nih. Ini kumauan mungkin kali peparing Allah, sik sak gure mat. Leh maringi Allah, ini sak gure, nopo sik saman pingin. Ini ku jenenge, zat sing loman, wong loman sing loman tenan, ini ku gue. Sing, lek ngekei mesti sak gure penjalu ya. Jaluk satu tiga isamu, kalau tu ibu kalau mantenan yang boleh sama jaluk satu tiga isakat ni cek cetil. Iku, bila nak jenengan pun paham, mulai basiroh panjenengan pun mulai buka sitik-sitik pun mulai paham kalau mana Allah, betul mungkin sejauh sampai nak termain tegleng dulu iseng cilik yang sekedar ingin penak dan dunia iseng gilis hilang, jaluk iseng kira-kira raiso hilang. Betul maksud ini. Al-himmatul aliyah utawi cita-cita kang luhur kegayuan kang luhur iku tak nafu lumuh lumuh iku tegese wegah wegah apa himmah aliyah wegah min rohi hawa ijiha saking ngelapurno kebutuhane himmah aliyah ila ghairil karimi maring liyane zat kang maha lumat wong niku nek duwe kebutuhan sing akeh sing dukur iku kira-kira sing dijaluki sing disambati ya mesti wong sing cocok kali gegayuane niku lek sampean gegayuane namung butuh dhuwit 100-200 ya cukup ning tangga teparo tapi lek enek panitia masjid butuh dana 150 juta lha niku nggih napa sing dijaluki sing kira-kira instansi napa yayasan napa-napa sing kira-kira danane cukup kangge niku. Niku pun gandengane mboten mungkin to. Lek kira-kira panitia masjid butuh dana 250 juta terus dijaluki namung wong sugih sing kira-kira modale tokone mek 20 juta lho ngoten mboten mungkin. Mesti jaluke sing luwih luhur. Lek proyek niku proyek tingkat provinsi ya sing dijaluki mesti tingkat pusat aku to nggih. Niku mesti. Lah nek sakniki himah sampean sak pira? Nah, imah sampean ini lah, klaim cili-cilian yang sekedar ngebeki weteng sampean itu paling-paling kayak jaluk welas ya, wong cili-cili dek-dek nggak termawat. Tapi lah, saya ngajeng sampean proyek urip niki soal selamat dunia akhirat, sinten saya ngajeng luai, lah butuh Gusti Allah. Mulanya lah uang niku imah luhur tenan, pun wegah komunikasi karo wong cili-cili kan wegah, jejak omong orang tua, Ya aku iki butuh dana 250 juta. Lah wong cilik-cilik sing bayarane sedina mek 5000 ngono kok ya iso mikir 250 juta. Kanthi samono iso ra iso. Padahal lek diteliti sing tenan wala karima, ana ora ana kang luweh loman maneh. Alal hakikat ing ngatasé sejatiné kenyataan. Si wallahi sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Loman sing sak bener loman niku mboten enten sing duwe. Sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Al-Junayd, Syekh Al-Junayd radhiyallahu anhu. Definisine Al-Karim niku napa? Wanggrane Al-Karim wong dialani loman niku wong sing piye? Apa tah? Wong loman iki anggar nek kancane teko dikira rokok. Apa tah wong loman niku lek nek kancane repot dibantu, apa namung niku? Lah monggo niki diperhatosake dibantu, apa namung niku? Lah monggo niki diperhatosaken. Al-Karim, dawuhipun Syekh Junayd. Al-Karimu utawi kang sing diarani loman. Zat kang diarani loman kang sejati iku Al-Ladzi. Iku Al-Ladzi wong utawa pangeran layah wajuka. Kang orang butuhaken layah wajuka kang orang dadi akan butuh sapa Al-Karim ka ing sira butuhna dadi akan butuh ila masalatin maring jaluk neh jenenge wong loman kuwi lek weweh sing diwehi ra butuh jaluk neh niku wong loman tenan lek dikeki zaman Pak nyuwun tak paring-paring moro-moro sing metu Rupiah. Kalau sama ni cek mikir, walang je kirang. Nah, itu jenis orang loman. Nek uang loman ni, nek weh, sing diwehi ra butuh jaluk neh. Mun nate mangke sampean tiyang ngoten. Nah, niku uang loman tenan. Lajeng dawuhipun Syekh Harits Al-Muhasibi, waqala lan dawuh sapa Al-Harits Al-Muhasibi radhiyallahu anhu. Damel definisine loman. Dawuhipun terus pundi Al-Karimu utawi sing diarani wong loman utawa kelomanan sing sejati iku Al-Ladzi wong utawa zat layu bali kang ora merduli sapa lawi ora merduli man ing wong. Ato kang wis paring sapa lawi ing wong kuwi mau. Iku definisi loman. Wong loman kuwi iku wong sing wis ora ngreken sapa sing diwehi, wis ora peduli. Sing njaluk iki wong elek apa wong apik? Sing njaluk iki musuhku apa kancaku? Sing njaluk iki bocah cilik apa wong tuwa? Wis ora tau diitung-itung. Pokoke njaluk diwehi. Njaluk diwehi. Malah kadang-kadang urung njaluk wis didungi. Urung njaluk wis didungi niku wong loman tenan. Enten male definisine male? Wakil alam tidak wahakan mana Al-Karimu utawi sing diarani wong loman iku Al-Ladzi wong layu khayi bukan ora tau nguciwakna sapa lagi ngecewakna roja al-mu'amilin ing pengarep-arepe pira-pira wong kang duweni kepinginan diarani wong loman kuwi ya iku wong sing ora tahu ngecewakno wong sing duwe kepinginan, pingin apa ae dituruti. Iku jenenge wong loman. Wa ajma'ul ibarati. Wonten malih definisi sing luweh napa luweh ngumpul malih. Wa ajma'ul ibarati utawi luweh ngumpulnone tembung. Fi makna wasfil karim ing dalem maknane sifat loman, sifate wong kang loman. Iku ma barang kira kang didawahaken apa ma. Ada lagi definisinya Al-Karim yang lebih komplit. Napa? Al-Karimu ta kang diarani wong loman. Iku Al-Ladzi wong. Iza qadara. Tekalane bisa males sapa lali, apa mongko ngapura sapa lali. Jadi dia kalau mau malas jatas, itu ya bisa, tapi orang jatas. Dan, wa idha wa'adha, lantut kalanin janjeni, sopoh lagi, wafah. mongko nuhoni sapa lagi. Lek janjeni ditepati. Wa idza aqta lan tekalane maringi sapa lagi zada mongko nambahi sapa lagi oleh nambahi alamun tahar roja ing atase notok-notoke pengarep-arep. Pengarep-arep niku notoke pol-pol piro? Bone sampean duwe cita-cita sing notok pole kangen-angen sampean pol aku butuh. Nek duit rupa duit yo dikalkulasi kira-kira ning niku wau 50 triliun. Niku piambake lek pare nggih. Muntah sampai notok. Malah kadang-kadang ditawani nek gak kurang aku. Niku wong lo mantenan ngoten niku. Jalukmu kok mek sak mene gak kurang. Wis butuh nek lho kok. Oke oke oke tambah male. Tambah kira. Male 150 male. Ya. Wis ngene ya ngene. Tapi niku cek kurang lho kowe. Wis tau jaluk aneh. Ngono ae ora barbar. Niku wong loman tenan. Wala yubali lan ora merduli sapa al-karim utawa lazimahu. Ora merduli kam ing pira tak pawos paring sapa lagi. Walalan ora merduli sapa lagi liman maring sapa tak pawos paring sapa lagi. Niku menate sampean ketemu wong. Wong. Dereng nate nggih? Dereng nate. Weweh niku sik ditilang-tiling kok. Iki sok kira-kira dukung aku apa ora lho. Nek ora dukung yo sok. Niku sik diitung kok nggih. Wah, ya kok akeh menjaluke. Padahal sakjane berhak. Dua apa ae iku? Mesti nek takok ngono bareng kok ya. Lah isih takok ngono bareng berarti cek ngreken. Piro leh weweh sapa sing diwehi? Enten male sipate wong loman iku wa in rufiat lantet kalane dilapurno. Dilapurno apa hajatun kebutuhan ila ghairihi maring liyane al-karim layardo mongko ora rido sapa al-karim. Lek sampe enek wong butuh. Kok wong butuh iki mang ora njaluk ning gone ndeke, njaluk ning wong liya, ndeke gak rido. Kudu aku sing wae, iki jenenge wong loman. Sama lah beneran wis diwehi kono ya wis malah ngoten to nggih. Wis ana sing wae ya wis. Niki wong loman mboten ngoten. Wa idza jufa. Lantet kalane diwangkoti. Diwangkoti niku tegese di diwangkoti niku ya ora diitung. Ataba mongko maidu sapa lali. Tapi wa ma istaqsa lan ora ngatok-ngatokaken sapa lali. Wala yudhayyi ulan ora nyiak-nyiaken sapa lali man ing wong. Laza kang jaluk perlindungan sapa man bihi kelawan lali wal taja'alan ngungsi sapa man. Niku wong loman niku ngoten niku. Nek upama ndek iki diremehna wong, jupane niku kadang-kadang diremehna wong. Niku ya nyalahno. Lho kok nyalahno aku, maido aku. Kenapa? Kok aku diremehne? Apa kita aku ora iso wewe to. Tapi kok terus ngelok-ngelokne sampai undat-undat nggih mboten. Jadi saya ora sampai notok oleh napa? Oleh nyeneni iki ora terus cukup dielingno ngono tok. Lha aku iso lho ngekeki kowe. Kok mbok remehno? Nek dielingno tok lha kowe iso ora pe sing ngekeki sapa lah ya aku. Ngono niku Kanjeng Nabi nate dijawi karo Allah ngoten niku. Alam ya jitu kayati man fa'awa. Apa kowe biyen ya ora yate? Terus saiki kowe tantas dadi nabi sing mulya. Nalika Kanjeng Nabi ragu-ragu. Mboten. Termasuk wateke wong loman malih, lek ana wong njaluk perlindungan mboten disia-siake, mesti diperhatekne. Wa yughni lan semugi. Jadi saya ora butuh sapa al-karim. Nyukupaken hi ing al-karim, nyukupaken anil wasaili. Wal taja'a wala yudhayyi lan ora nyanyaken sapa al-karim man ing wong lazakan jaluk tulung perlindungan sapa man bihi kelawan al-karim wal taja lan napa ngungsi sapa man sing jaluk tulung wau wayu nilan nyukupaken nyugiaken sapa al-karim hi ing man laza bihi wau nyukupakan anil wasaili saking piro-piro lantaran wasyufa'a ilan piro-piro pembela. Nek maringi pitulung enek wong ngungsi njaluk dilindungi ngoten niku lek nglindungi yo dilindungi dhewe ora kok terus pasrah wong liya ngono njaluk perlindungan kono lho iku yo wong kuwi ora muni ngono ya kene tak lindungi lho napa enten sifat loman sing diduweni menungsa sing ngoten iki ngoten enten fa iza kana monggo tetkalane ana apa hadhihi sifatu iki pira-pira sifat ana iku layas tahiku orang haki ha ing sifat apa sing orang haki ahadun wong siji siwallahi sakliyane Allah taala payam bagi mongko wis sak mestine idan nalikane layas tahiku ha apa sing sak mestine Allah tata khotto arep ento orang liwati hu ing Allah apa sing ora ngliwati amalul muamilin penganganane pira-pira wong kang angen-angen ngliwati ilahi maring liyane Allah. Dadi lek sifat loman sing kaya ngoten niku sing duwe namung Allah tok. Kok zaman teliti lah, zaman teliti. Bapak sampeyan kok ora iso kok ngoten niku. Iya ya. Omah enten wong sugih bapake blegedu. Kenapa blegedu iki? Blegedu iki sugih sing wis sampai madul-madul. Anaknya anak tunggal. Waktu ini kulit anaknya jaluk. Mau saya dihitung-hitung kok. Saya ditakak. Iya, mbak gue apa leh. Wis piro aku ngentak no duit. Sak mono akeh leh. Saya ngotong barat. Gitu. Sak sugi-sugi uang leh. Anaknya dikai uang liya. Gak iya cik muni beneran. Uang cik muni mono. Gitu. Ini pangeran buat. Gitu. Lainnya sih dua sifat ngomong kuih menggusi Allah. Orang anak liya. Ya maksudnya mesti ini tau. Kalau sampean ini. Nek duwe kebutuhan, duwe pengangen-angen. Gak ngelalek ini Allah. Ojo sampai keliwat gusi Allah orang dibetong. Ngerti lho. Lek mungkin ngerti mungkin lah. Sampai nak buatan bingung-bingung murid. Karena ini. Usum krisis ini do. Bingung. Ini ku mergosin. Maha loman orang tau dihitung. Diliwati. Dianggap orang iso apa-apa. Ini salah dhewe. Yang memiliki saham kehidupan nomor satu ini kula Gusti. Allah lah kok. Pakar-pakar ekonomi Gusti Allah ora tau diitung blas. Lu bingung terus deh. Iya ta? Ini kumulane. Kama kola batuhum. Kaya oleh dawuh sapa batuhum setengah ulama. Dawuhe ngangge sairat. Haramun alaman wahadallaha rabbahu wa afradahu an yaj tada ahadan rafda wa ya sahibi qifbi ma'al haqti waqfatan amutu biha wujdan wa ahya biha wujda wa kulli mulukil ar ditajahat tujuh daha fadal mulku mulkun la yuba'u wala yuhda. Saya tahu mondok ini jenisnya bahari bahar tawil haramun iku haram jadi haram itu ya ora oleh itu ya aja pisan-pisan mbok lakoni. Sapa sing ora oleh? Ora oleh alaman ing atase wong. Wahada kang wis nyuwijaken sapa man Allah ing Gusti Allah Rabbahu ya pangerane man. Wa afrodalan wis nyijaken sapa man hu ing Allah. Haram bagi wong sing wis bertauhid sejati. Haram bagi wong sing wis yakin ora ana liya sing sempurna liyane Allah apa sing haram an yajtada arep yen to napa istilahe ngunjukaken arep yen to nglaporaken ahadan ing suwiji ngaturaken rodan ing pitulungan. Dadi lek enek wong wis bertauhid tenan kok isih laporno butuh pitulungan tapi sing dijaluk pitulungan liyane Allah niku haram. Ya, kula sampeyan terus pundi? Ngakune ngaku iman, la ilaha illallah, tapi ditinggal duit bingung. Ditinggal bojo bingung. Ditinggal bati bingung. Ditinggal sawah bingung. Ya niku nggih. Tingkat tauhid wahadane ya urung tok kono ya berarti urung patek haram ngoten. Jadi lek urung bertauhid tenan lapor teng liyane Allah niku nggih mboten patek haram. Tapi lek wong sing wis tingkat Gusti Allah tok wis muni ngono kok isih golek-golek liyane. Iya, lu diamok. Napa malah Gusti Allah sing Maha Suci. Nuwun sewu. Bojo niku nek sampeyan wis kadung berjanji setia sak dunya kuwi sing tak senengi kowe tok lho, Bu. Mumuni ngoten ta sampeyan ya? Lah kok isih toleh-toleh golek liyane apa ora? Apa betul haram ngoten? Jadi sih minimal nunggu ibu niku kan haram. Ngoten. Wa ya sahibihu kanca ingsun. Kif mandheka sapa sira bi kelawan ingsun. Mal haqqi sekertane pangeran kang maha sejati. Wafatan kelawan saendhekan. Hei kanca-kanca, wong-wong sing dupateng blesat mloya mlayu njaluk pitulungan rene rene. Ini lho, mendhek sikilok karo aku. Mendhek sing kira-kira mendheke kuwi sampai pada tingkat amutu. Mati sapa ingsun dia kelawan wakfah olehku mati wujudan halet demen wa ahyalan urip sapa ingsun dia kelawan wakfah olehku urip wujudan yo kelawan demen. Ayo kowe pengen mati yo demen urip yo demen melu aku mendeko sedelok sebo ning ngersane Gusti Allah boleh orang ngono tenan senenono aku. Misalnya lek wis ngono tenan iso ra kelingan sapa-sapa lho ngono iso ra kobernilai mungkin. Wakul pandawa sapa sira limulukil ardi maring pira-pira rajane bumi. He, raja-raja bumi. Wakul pandawa sapa sira he kancaku dawa limulukil ardi maring pira-pira raja ning bumi. Ngucap piye? Tajahat nemen-nemen ana sapa sira jidah ing oleh nemen-nemene muluk. Awakmu kuwi duwe raja, duwe kraton, ngono oleh nemen-nemene njaga kratonmu ora barbar. Padahal fadhal mulku mongko utawi kiki kraton iku mulkun kraton. La yubau kang ora kena didol, wala yuhda lan ora kena di hadiahno. Manane napa? Awakmu kuwi napa? Duwe ratu, duwe kraton kaya ngono. Iku engko lek upama niku pada suatu saat dhewe wis mati, ora mati, jarep mati. Contohnya, wanita yang baik kena penyakit liver, kencing manis, campur jantung, deg-degan. Sekarang dokter divonis, pokoknya ini tinggal 3 jam lagi mati kamu. Untuk tidak mati, maka harus diambilkan obat dari luar negeri, harganya 1 miliar sak suntian. Padahal ini resep harus digunakan sampai 100 suntian. Berarti 100 miliar. Maka sampean jadi rojo pengene perusahaan sampean sing kerajaan perusahaan itu senilai 100 miliar. Kira-kira didol apa alung mati ae? Alung mati. Alung mati? Yo. Yo didol. Sing penting urip. Nggak perlu asalnya dek wis dadi rojo sawaya mbo nudungi tukang macul, nudungi tukang traktor kaya rojo tadi mulai. Kurang-kurang bau, kurang-kurang hektar. Keri-keri kerajaan sing kaya ngunungkwi. Didel yora kene, dia-diano gak kene asale nemen-nemeni leh jogo keraton niku. Ning ternyata Gitu. Nalika nyangkut soal mati dan hidup, itu tidak ada harganya. Gitu nggih, terus dikandani karo Pak Dokter niki anu lho Pak, jenengan niki gagal ginjal lho Pak. Niki bisane sampean urip awet kudu cuci darah 3 hari sekali. Maka cuci darah niku jare enek sing 500.000, enek sing 100.000. Gitu, telung dina pisan. Lah niku kira-kira lek lorone setengah tahun ngono apa ora dadal 10 bau. Nggih ta? Lah niki monggo ta? Sampean sak loman-lomane wong karo napa? Sawah sing sama nanggep nguwai urip sampean niku mawon sampean pol notok nalika arep urip karo mati niku ternyata gak iso nyelesekne kok nggih. Lah nek kowe gelem nyedhek ning Allah, urip ya seneng, mati ya seneng. Mergo urip seneng nalika selalu rasa dekat dengan Allah, tidak pernah kekurangan, mati ya seneng mergo dalam kematian itu ada pertemuan abadi yang tidak ada habis-habisnya. Coba itu direnungkan, keep waqfatan. Berhentilah sejenak, berpikir sejenak. Apalah artinya ini kalau tidak kamu hayati yang betul-betul untuk mendekat kepada Allah. Lah terima diwah wong ning donyane diwah pira suwene to. Wong jadi artis terkenal ngono paling 30 tahun ngono saiki wis ora enek sing ngrungokno lagune. Nggih to? Kurang terkenal piye kok plus saiki wis ora patek payu. Kurang terkenal piye omahe Rama saiki malah jadi kiai lho ngoten wis. Ya, ternyata donya niku mboten langgeng. Artinya apa? Harapan kepada selain Allah itu pasti terbatas. Yang tidak terbatas, hidup dan mati selalu bisa dekat. Hanyalah kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun tiyang sing napa nggih? Sing pun mulai sadar tentang kedekatan kepada Allah. Niku wau reaksine pertama niku wau. Karena dia selalu dekat kepada Allah, dia tidak pernah tega untuk mengecilkan permintaan hanya sekedar kepada sepenak mang kerucuk-kerucuk lah. Wong niku lek cita-citane kepengin ketemu bos e, lek terima diketemoni satpam ngoten lagi mboten purun. Iya ta? Nah, lek terima ditemoni satpam ngono. Ya aku pokoke kudu ketemu bos e sampean. Karena apa? Memang dia punya himmah, punya cita-cita sangat tinggi. Wis ta lek sampean ora iso nyelesaikno soalku, sing iso nyelesaikno kalau bos sampean. Mesti ngoten. Niku pertama. Berguna apa? Nggih, panjenengan wong niku wonten niku. Wong niku wis dadi watek gawane urip saben wong niku sadurunge ketemu cita-citane mesti goleki sebabe cita-cita. Nggih ta? Bisane wong niku urip niki sementara lho nggih, sementara umume wong mikir lho nggih. Sementara umume wong mikir niku kenyataan wong kuwi bisane urip kepenak kudu mangan cukup, nyandang cukup, papan pernah. Gitu. Nah, untuk bisa mangan cukup, nyandang cukup, papan pernah iku butuh duit. Untuk bisa oleh duit kudu nyambut gawe. Untuk bisa nyambut gawe kudu duwe modal. Gitu. Untuk bisa dapat modal harus mengenal orang yang punya modal. Lek ketepaan sing dikenal sing duwe modal iku bapak, ayo karek njaluk. Lek sing dikenal sing duwe modal iku bank, ya kudu lobi karo pihak bank. Nah, di situ akhirnya kita dipaksa untuk ngurusi sing luwih ngisor luwih. Padahal cita-citane kan soal duit wae nggih. Soal sandang, pangan lan papan nggih. Lha ngoten iku tuk menggoe kok iso terus mara iso iso nyembah kreditur bank. Gitu, iso nyembah sing tukang nandatangani modal. Iso macam-macam niku mengke. Atine menungso niku rata-rata tergantung tenggene asbab. Tenggene pira-pira sebab. Tapi lek wong niku wis mulai sadar pol-polane pol. Lah iya. Lah iya, ngoten mulai mucuk, mulai mboten mengisar tapi mendhuwur. Himae pun mulai mucuk lah ya sakjane wong iki sing dibutuhne iki lak mangan nyandang mapan tak ngoten. Lah mongko mangan nyandang mapan yang tak alami selama iki ora tau mucul sangko aku. Wong aku ning dinggon ya iso mangan, ya iso nyadang, ya iso mapan. Aku lahir procot, urung nyambut gawe, urung kenal bang, urung kenal sapa-sapa. Ya wis diwehi popok, ya wis diwehi susu, wis diwehi selimut, wis dikurungi kocong, ora oleh kena nyamuk gitu. Terus jasa sampean apa? Kok sehingga mendapatkan fasilitas seperti itu? Kalau alasan orang untuk dapat fasilitas itu harus kerja. Aku lek pengen oleh opo ya kudu kerja keras. Engko uripku cukup ae. Sik saiki tak takoki. Nalika kowe ben urung duwe kerjaan apa apa nangis karo ngompol tok lho. Sing kok bangga ya apa? Nyatane dicukupi. Cukup lho. Cukup ta? Iya. Ya kok saiki kowe wis iso kroncal-kroncal kok jek ragu-ragu. Kok kaya-kaya ora iso web. Nah niku jenenge sampean kliwatan, lali karo Gusti Allah. Lek wong niku wis mulai sadar duwe rasa. Duwe rasa mulai enten pemahaman, mergo basirah-basirahe pun mulai melek. Ya mbek pun mulai yakin lek Gusti Allah lek nata sembarang kalian niku pun tepat. Dia tidak mau lalu menggantungkan persoalan itu kepada selain Allah. Mulai kenal. Mulai kenal asal ini rumah kesana berdiri sehingga kayak rokok ini kusatpam. Tiba-tiba bangsa sesuai, lah, satpam ini tiba-tiba rokok itu kok atasane, kok dure satpam, bagian personalia. Jadi dia kenal. Nah, dia kira sesuai kenal. Oh, personalia itu tiba-tiba orang kayak diwi, kayak bosnya kono, direkturnya kono. Sesuai kenal karo direkturnya. Dia berdiri mijeti direkturnya. Wis akrab kok nggih. Karena dekat lan akrab, karena akrab tahu banyak persoalan. Maka dia akhirnya sudah enggak ragu-ragu lagi wis toh. Wis aku ora perlu dadi satpam, aku ora perlu dadi bagian persoalan, aku ora perlu dadi apa-apa lah. Wong aku wis akrab karo bosis, didadekne apa-apa terserah. Wong ora dadi apa-apa ya wis bendina dicukupi ya. Ketepaan ora masuk ning gone daftar pegawai, tapi bendina barengi lungoning dindi sing ngetutno ndek dadi puno kawat nggih sandal sing nyukupi ndek engko butuh anu sing anu ndek arek tuku rokok ndek sing layu dhisik lha niku mungkin suwe-suwe ndek wis wegah cara duwe persoalan lapor satpam percuma ora usah lapor aku bendina mijeti kok panggil mboten dadi kula jenengan wis mulai kenal Gusti Allah suwe-suwe wegah omong-omongan mbek wong sambat karo wong megah. Alah, sambat apa paling-paling ya di apa istilahnya disaingi padha sambate. Nggih. Anu lho yo iki piye to ponakanmu kuwi lho. Arep libur poso nang kok gudukan do mulih nek kabeh njaluk dhuwit sakmono akeh lho. Iki nek aku ya pasrah nyekel dhuwit. Mbok tulung to yu aku iki diutangi ora akeh kok 300 apa 400 ngono lho kene nggo sak budalan lah kuliah. Ngono iki ya dijawab ngono. Alah Dik sampean iki ora ngrasakno. Ngene malah disaiki. Sambat to sambat padha krucuke. Malah disaiki niki mengke. Sampean iku piye to? Aku iki sak winginane iki jane arep ngomong sampean ora sida. Aku dhewe iki lagi bingung. Ponakanmu sing dikenane lunga ning Malaysia iku lho. Iku dikenane bisane daftar ana lak nggo dhuwit 8 juta, lah iku leh utang. Lah saiki sing diutang iki nadi aku. Ning aku wis gedandapan gelang kalung wis tak protoli jek urung cukup. Akhire uang kurang, kepethuk uang kurang, akhirnya malah dobel kurang. Wong sambat petuk wong sambat akhirnya dobel sambat. Niku lho nasibe wong niku lek lapor ning gone sing ora patek loman. Dan mula sangga niku Syekh Ibnu Athaillah ngelingaken malih. Wa tarfa'an ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu makana huwa lahu wadian man lam yastati an yarfa hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. latar fa'anna ojo pisan-pisan ngapurno sapa sira. Niki nganggo wong cah pondok lek karane ngangge nun taukid. Nun taukid niku ngomong sing temenan niku jenenge taukid. Jadi lek maknane latar fa'anna ojo pisan-pisan ngelapurno temen sira. Temenan ojo pisan-pisan. Kowe ngelapurno ila ghairihi maring liyane Allah. Ngelapurno apa? Ngelapurno hajatan yang kebutuhan. Sing huwa kang utawi Allah iku muriduha zat kang nibakno kang nekakno hajat mau alaika ing atase sira. Kowe dikrentekno Allah atau dipaksa Allah dilebokne Allah ning ngene suci keadaan dalam satu posisi sing kowe butuh. Kuwi sakjane sing sing jegurno rono iku sapa? Sinten sing jegurno? Gusti Allah. Kok moro-moro kowe saiki butuh rezeki lho niku lho. Sing mepet to kowe terus moro butuh rezeki ini sing mepet to ngoten iku sinten? Sinten sing desek sampean moro-moro butuh rezeki ini? Gusti Allah. Dene sing mepet to Gusti Allah iku fakai fa. Monggo kaya apa yarfa'u bisa ngangkat? Fakai fa monggo kaya apa? Yarfa'u ngapurna apa bisa ngangkat? Apa ghairu liyane Allah? Bisa ngangkat maing barang kana kang ono. Sapa Allah wa ya Allah lahu maring maiku wadian. Sing nyeleh lo. Lah nek sing nyeleh lo kat ibarate hajat iku butuh niku dibarek koyo jeneng watu gedhe ngoten nggih. Terus diblek nek sampean. Blek ngoten. Lah nek sing nibakno watu gedhe sing dikeki letter hajat ngeblek kowe blek ngono kuwi. Lah nek sing ngangkat mau Gusti Allah terus diblek ning kowe. Kau bunga-bunga jalak tolong kan. Ngangkat liani Allah apa ya kuat. Bunga kuat. Piye. Dia usah ngeblok lagu si Allah. Terus saya bakal ngangkat liani Allah. Lah mau kau kue sepakat. Kue yakin. Jadi orang-orang yang kuat liani Gusti Allah. Nah kok kroco-kroco. Pada menungsane mbok sambati. Ora iso, ora iso. Bisa. Wong. Kowe nolani anakmu. Mbok kelali selengi-selengi kuwi lho. Ijek dicolong nyamuk kok. Nggih. Lha kok sampean sambat ning ibu sampean wong ibu sampean nulungi perkara dicokot nyamuk ibu sampean ora ngatasi ya. Perkara dicolong nyamuk lho, ibu bapak ora iso ngatasi. Kuwi nyatane nuwun sewu niki, anake wong sing rada sugih anyaran. Ya OKB, orang kaya baru. Ya, orang kaya baru ini biasanya kemenyek. Sikile nemplak lemah lah, wah. Wana isik cilik ini dibuntuk sepatu, wah. Sikile jadi tidak masuk angin. Pokoknya mangan sendok khusus, gak oleh. Sendok campur-campur karo wong liya, mudah alergi. Wah. Ini ada nyatanya mending dokter-dokter. Berarti lagi pada kecolongan. Baru sakit. Man utawi sapa wong ku layas tati ora kuwasa sapa man ora kuwasa an yarfa'a yen to ngilangi sapa man ngilangi hajatan ing kebutuhan anafsi saking awak dhewe ne man. Lah nek liyane Gusti Allah iku ngilangi kebutuhane dhewe ora iso. Fakai pamangka kaya apa? Yes tati kuwasa sapa man. Kuwasa an yakuna yen to ana laha maring hajat anggori saking liamen liane maniku rofian bisa ngangkat. Nah kalau orang itu mengangkat apa yang ada pada dirinya saja sudah enggak bisa, bagaimana bisa menyelesaikan persoalan orang? Dene sampean dhewe wis peteng dedet kelimengan gedandapan golek dalane urung tok, lha arep nuntun wong lu. Mboten saged. Mila ida aurada tetkalane wis nekaaken sapa Allah Gusti Allah taala mulo alaika ing atase sira nekaaken hajatan ing butuh. Mugo sejenenge butuh karo gak butuh niku tekane nggih sak wayah-wayah niku sing tekane sinten Gusti Allah. Wong ngoten niku Gusti Allah niku ngilangi butuh niku gampang mawon kok kadang-kadang moro sampe digelali ngene dadi ra butuh kok nggih lah. Dikewe lali ini wis ora butuh wis ket mau jane keluwapean butuh rokok masyaallah sampai asbak itu digulai ora ana utise bisa Ngoten iku marah-marah di nganu napa ibune bunga-bunga kok jenggah, "Pak, Pak. Pak, iki lho anake mentret." Ngoten niku gedang-gedang ngurusi anake lali ra butuh rokok ya. Lagi ngoten. Sajane sasane iki wis butuh kecut cangkemen. Moro-moro niku teng TV lah kok lagune dangdut anyar. Ngono wis ndelongo, ndelok TV ra sida rokokan. Ternyata ngilang no butuh itu tidak harus kebutuhan itu terpenuhi, belum tentu. Nek sing ngatur Gusti Allah niku saged kok ngoten niku. Nek sing ngatur sampean lah mboten. Aku butuh 1 juta, berarti kudu teko 1 juta ora mesti. Ora mesti. Kowe butuh obat itu lak nalika kowe lara. Lah nek ora usah obat laramu wis diilangi. Kan ora butuh obat. Ngoten. Aw anzala utawa nurunaken sapa Allah bika kelawan sira nurunaken nazalatan ing bilai kang temurun. Faklat. Mongko yakinna sapa sira. Ana sak temene kelakuan iku larofi ora ana kang bisa ngilangi iku maujud wahamaring hajat utawa nazilah mau ora ana kang bisa ngilangi siwa sak liyane Allah. Yakinna lek kowe ketiban butuh utawa ketiban bilai yang cepet-cepet yakino lek iki ora enek sing iso nyelesekno kejaba Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? Wis to. Jare sing nantang kopak kapita kaya ula tabange. Nungsang jempali kaya kitiran. Nek sing jenenge buta cakil iku kalah karo dalange, ya kalah. Iya enggak? Terus toh, ngelonjomo buduo kaya Petruk, tapi lek idalah ngeresakno Petruk dadi ratu, ya iso dadi ratu. Itu harus yakin. Idh yastahilu, krono mustahil. Mustahil anyar fahayin toh bisa, apa sing mustahil anyar fahayin toh bisa ngilangi. Apa sing bisa ngilangi ghairu huliyane Allah, ngilangi apa? Ngilangi ma ing barang kana kang ana sapa Allah wa ya Allah lahu maring ma ana iku wadian nyelehaken karena mustahil sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah terus orang lain bisa menghilangkan itu enggak bisa butuh sakit sampean ngilu moro-moro ning kono ana ayang-ayang sampean ilangi gak iso niku wis ditetepna Gusti Allah. Wis tetep ora Gusti Allah. Wis tak sepele mawon. Perkara kelilipen ngoten mawon. Kelilip niku kelilip, gleduk mlebu teng mripat. Niku sepele niku. Niku lek kadung ora ilang ya ora ilang tenan. Wis diuyek-uyek rambuté bojone barang jareke niku anak magnete dari diuyek-uyek rambut. Iso kesedot ya ora ilang. Upama ilang ya ora mergo rambut. Upama ilang ya mergo diilangi Gusti Allah. Betul. Mergono pokok mustahil li subuti tauhidihi. Krono wis tetepe nyuwijiakene Allah. Suwiji ijen fi an ing dalem satemene kelakuan. Iku la fa'ila ora ana kang agawe iku maujud siwa usah liyane Gusti Allah. Mergo wis kadung dadi keputusan bahwa hakikatnya pekerja yang membuat sing gawe apa ae niku namung Allah Subhanahu wa taala. Sing menungso ngeten iki tok teng kemlawi niki namung wayang. Lek enek buta cakil ditempleki kerise Abimanyu, kok terus buta cakile mengkis. Nik ngoten niku. Niku namung pokal gawene dalan. Nggih ta? Lah niku namung pokal gawene dalan. Jane janakane ora iso apa-apa. Wong enek panah mlayu kok tangane janak napa Abimanyu panah mlayu plek niku. Niku sing mlayu niku penggaweane dalang. Lah wong panah niku blas ora nemplek teng tangane Abimanyu kok. Namung kalih dalange ketoke ditambekne ngoten tok mawon. Dadi sampean iso makani anak, gedhekno anak, ngupakara anak niku. Iku namung pokal gawe, pokal gawene dalang diomong ne ning gene jantulane lek iki duwe anak iki iki iso ngrejekeni iki iki iso ngramut iki niku namung unen-unen mawon ning sakjane niku ora iso apa-apa ora iso apa-apa niku pun mun mutafakun ngalahi dhisik wis disepakati anggere wong niku atine waras lho waras lho syaraté niku mesti ngoten niku mbah wong Islam mbah dudu Islam mesti percaya lek iki kabeh gaweane Gusti lho ngoten niku wis nek ora ngono berarti wis ora waras artinya ada faktor lain yang membuat dia berkata tidak begitu nek ati nurani sing waras mesti berkata bahwa ini semuanya adalah dari Yang Maha mbah terserah jenenge apa lek wong Islam langsung Allah ngoten mawon. Nah, sing liyane ya Sang Hyang Widi, Sang Hyang apa kono. Tapi ini kemaknane ekspresi, penampilan dari bahwa semuanya ini tidak ada yang menciptakan, yang membuat, yang mengerjakan selain Allah. Wa in huwa ghaibun, ghalibun ala amrihi la yughalibuhu ahadun. Wa idh walan tekalane huwa ta'ala Allah iku ghalibun wis menang. Ala amrihi ing atase perkarane Allah la yughalibu mongko ora ana kang bisa ngalahaken hu ing Allah sapa ahadun wong siji. Lek wis ngoten niku sapa sing arep ngalahno? Ben. Gak iso, gelem gak gelem ya kudu ngono kuwi. Wa yastahilun mustahil aitun halimale apa sing mustahil an yarfa ento ngilangaken ha ing hajat mau angka saking sira. Apa sapa sing ngangkat sing mustahil ngangkat man wong raya stati ukang ora kuwasa sapa man ora kuwasa anyar payen to ngilangaken sapa man ha ing hajat dilangno an nafsi saking awake dhewe lah wong nguculi kebulete hajat saka awake dhewe ora iso kok arep nguculi hajat sing nggone wong liya launa zalat lamun temurun apa hajat bihi kelawan man layas tati umau mergo apa li subuti ajzihi krana wis tetepe apese man wa dhafihi lan tegese apese man wa minal muhal lan iku setengah saking perkara kang muhal apa ta'alluquka utawi oleh gumantung sira fi hajatika ing dalam kebutuhan sira gumantung biman kelawan wong wa kang utahe maniku muhtajun ya butuh mithlu kamadani sira mustahil wong sing ijik ngelak mbok jaluki ngombe ku mustahil iso nuruti kemareman ning kono dhewe nolak kok banyune mung setengah gelas geke butuhmu kuwi rong gelas tapi ya iso mboten akeh mulane wonten sebagian ulama sing dawaken dawaken sapa wonge kok gantungno kebutuhan. Sing gantungno kebutuhan niku punya harapan yang kuat, terlalu optimis kepada selain Allah, maka dia tertipu oleh harapannya sendiri. Pasti dia akan kecewa. Oh, madan. Mesti napa sing damel kebutuhan niku Allah kebutuhan niku Allah lek menemplek nek kebutuhan niku berentet lho. Allah niku lek menemplek nek kebutuhan niku berentet. Sampeyan dikaya sepeda motor ngoten mawon niku sakjane ora kok mundak. Ora butuh mundak butuh. Di sepeda motor ngoten butuh bensin, butuh uli, butuh ban, butuh rantai, butuh busi. Lah niku mungkin lek sampean kaya skema mawon busine butuh sing dodol busi, rantene butuh sing dodol rantai, bane butuh tukang tambal ban. Padahal iku enten ketentuan barang kudu duwe SIM, kudu duwe STNK, kudu duwe helm, kudu iki wah niku mengke dadi asale ndek urung duwe sepeda motor gak butuh, saiki ketekan sepeda motor malah butuh. Saged sampean hindari? Boten saged wong nyatane sampean kon ngedol sepeda ya ora wani. Wah ya repot golek sepedaku tak dol ya. Tapi padahal nggih kebutuhane tambah tadi dihindari ora iso kok. Nggih. Ah mula sampean niku sing penting monggo kula panjenengan sedaya lek pun belajar suluk atine pun mulai sadar bahwa yang berkuasa hanya Allah ya ora usah kemalan wadul lah minimal niku latihane ora usah kemalan wadul dateng liyane Gusti Allah monggo disabari napa sing diparing Allah dateng kula panjenengan sedaya kanthi tetep ngraos keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi